السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام طيب الله سبحانه وتعالى. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang keempat, dan insya Allah hari ini kita akan membaca surah Ali Imran ayat yang ke-122. Silakan dibaca Abu Fatimah. Baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dan ketika ingin mundur kedua kelompok dari kalian karena takut, dan Allah adalah pelindung mereka berdua, dan kepada Allah maka bertawakallah orang-orang mukmin. It harfu sartin saja. Dorfiah. Ya, harfu dorfiah. Hammat fi'il madi. Ta'ifatani fa'ilnya, minkum jar wa majrur, an harfu nasbin zat. Ya, harfu masdariin wa nasbin. Harfu masdariin wa nasbin. Tafshala dua. Ini zat ya, fi'il madi zat. Tafshala fi'il al-mudhari mansubun bi'an. Tafsala fi'lun mudhari mansubun bi'an warfu adfin Allahu mubtada san. Ya. Wa waliyu sebagai khobar. Huma mudhafun ilai. Warfu adfin alallahi jar wa majrur faharfu jawab sade. Tanya, boleh. Jawab boleh. Alamu fi alamu kai sen. Lamu amr sen. Lamul amr nam. Lamu amr. Ya tawakal fi lun mudoreun majazum bi lamu amr. Al mu'minuna sebagai khobar ya sen. Sebagai mutara muhar. Fa'il. Oh, fa'ilnya. Fa'ilnya. Taifat. Udhkur ayuhan nabiyu makana min amri bani salimatin. Bani salimatin. Ya. Wabani harisah. Hina haddasat hum anfusuhum biruju'i ma'a za'imihim al-munafiq al-munafiku Abdullahi za'imihim al-munafiqi Abdillahi al-munafiqi Abdillahi ibnu Ubay khaufan min liqa'il adwi walakinallah adwi sadi walakinallah asamahum wa hafizahum fasaru ma'aka mutawakkilina 'alallahi tawakkilina 'alallahi wa 'alallahi wahdahu falyatawakkalil mu'minuna. Ingatlah wahai Nabi ketika diperintahkan ketika Bani Salamah dan Bani Harisah mereka berbicara, berdiskusi di, untuk apa kembali bersama ketua mereka munafik Abdullah ibni Ubay. Teman. Oh, teman Zaim. Teman mereka, tokoh munafik Abdullah ibn Ubay, takut bertemu dengan musuhnya. Akan tetapi Allah menjaga mereka dan menjaga mereka, maka berjalanlah bersama engkau pelindung saya, wakil ya, atas Allah. Merasa bertawakal. Merasa bertawakal atas Allah dan kepada Allah semata kalian bertawakal, orang-orang beriman. Nah. Syukran jazakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ingatlah ketika dua orang, dua kelompok ya sudah menghendaki untuk kembali dari peperangan, untuk mundur dari peperangan, wallahu waliyuhuma, dan Allah adalah wali dari kedua kelompok tersebut, penolong dari kedua kelompok tersebut, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Ini masih ada kaitannya dengan ayat kemarin ya, itu ayat yang membicarakan tentang ketika Rasulullah ya berangkat pagi-pagi menyiapkan kaum mukminin, menempatkan pos-pos ya di untuk menuju pada peperangan, dan ini adalah peperangan Uhud ya. Kemudian ketika itu kita tahu bahwasanya di antara penyebab kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud, salah satu sebabnya adalah mundurnya atau membelotnya sekitar 300 pasukan kaum muslimin karena dikompori ya, karena diprovokasi oleh tokoh munafik, gembong munafik Madinah ketika itu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Dia ini adalah gembong munafik yang memprovokasi kaum mukminin. Dan memang begitulah ya, orang-orang munafik, karena keimanan mereka palsu, maka mereka tidak punya nyali untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang perang Uhud ini adalah perang pertama ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya setelah hijrah ke Madinah ya. Maksudnya perang yang besar, karena saat itu jumlah yang dihadapi adalah 3.000. Kalau di perang Badar itu kan ya sedikit ya, 1.000 lawan 300-an. Meskipun kalau tidak ada sisi perbandingan ya sama-sama 1:3 ya, ada perang Badar 300 orang lawan 1.000, pada perang Uhud 1.000 lawan 3.000. Tapi keadaannya berbeda ya, keadaannya berbeda. Apa tadi yang keliru waktu yang bilang perang pertama ya, karena perang Badar pun setelah mereka hijrah ke Madinah ya, maksudnya skalanya beda ya. Kalau perang Badar itu kan 1.000 lawan 300, kalau perang Uhud 3.000 lawan 1.000. Dan beda yang paling jelas adalah kalau pada saat perang Badar kebanyakan yang ikut tuh adalah tokoh-tokoh yang sudah tua usianya ya. Karena yang muda-muda seperti Khalid bin Walid itu sengaja ditinggalkan di kota Mekah. Tapi pada perang Uhud ini ya, orang-orang kafir Quraisy mengerahkan semua tim terbaiknya. Jadi semua tim terbaik dari sisi kavalerinya, dari sisi infanterinya, dari sisi persenjataan, semuanya dikeluarkan. Ya, semuanya dikeluarkan. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya memprovokasi kaum muslimin agar mundur ya, agar mundur. Sehingga akhirnya ya, pada saat itu 300 orang akhirnya mundur kembali ke kota Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya orang munafik itu ya selalu berupaya menggembosi ya, menjadi duri dalam daging dalam barisan kaum muslimin. Nah, ada dua kelompok ketika itu, karena yang harus dipahami bahwasanya memang orang Arab itu kesukuannya masih sangat tinggi gitu, sehingga mereka ketika berperang pun ya pembagian unit-unit pasukannya itu disesuaikan dengan suku mereka, kelompok mereka. Nah, ada dua kelompok yang awalnya ingin mengikuti provokasinya Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu kelompok Bani Salimah dan Bani Harithah. Namun Allah kuatkan langkah mereka dan mereka lebih memilih untuk melanjutkan perjuangan mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Allah memerintahkan mereka agar bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun jumlahnya, ya secara jumlah kaum muslimin kalah ya, 1 banding 3, 1000 lawan 3000, bahkan setelah mundurnya mereka, ya orang-orang munafik itu, tersisa 700 ya, 700 lawan 3000. Ya, ini lebih tidak berimbang lagi. Namun perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal, menyerahkan dirinya. Dan dalam ayat yang lain, ya, dikatakan bahwasanya betapa banyak, ya, kelompok yang sedikit itu mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang kenyataannya, pada fase pertama perang Uhud, akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang pada fase pertamanya, di awal-awal prosesnya. Namun lagi-lagi karena ya kaum muslimin tidak mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ya para pemanah ya, yang berdiri di Bukit Rumat, ya mereka tidak mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap ya siap siaga apapun yang terjadi sampai perang dinyatakan usai. Namun karena mereka tergiur dengan harta ya ghanimah, sebagian besar mereka turun. Hanya tersisa 3 orang sahabat ketika itu, sehingga akhirnya Allah kalahkan, ya Allah membuat kaum muslimin kalah dalam peperangan Uhud, dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Ya, ketika mereka tidak mau mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang terjadi adalah mereka akan binasa. Ya. Nah. Cabu am. Oh, nyimak dulu. Baca Bu Hayati. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqu allaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar, dan kalian lemah, maka bertawakallah kepada Allah agar kalian bersyukur. Al-waw harfu istinaf, laqad, lam, alamul jawab. Qad harfu lam apa Ustaz? Taukid. Lam taukid. Qad harfu tahqiqin. Nasoro fi'il madi. Kum maf'ulun bih. Allahu lafdul jalala sebagai fa'il. Bibadri. Jarwa majrur. Alwaw harfu hal ya Ustaz. Lil hal. Ya. Antum mubtada, adillatun khobar, wa al-fattaku al-fa'u harfu istinaf, al-waw fa'il. Allaha lafdul jalala sebagai maf'ulun bi, la'alla harfu taroji, kum isim la'alla. Tashkurun fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, sebagai khobar la'alla. Walaqad nasarakumullahu ayyuhal mu'minuna bi Badri. Ala a'daikumul musyrikina ma'a qillati adadikum wa 'udadikum. Fakhafu Allahu bifi'li awamirihi. Fakhafu Allaha bifi'lihi awamirihi wajtinabi nuwahihi. La'allakum tashkuruna lahu ni'amahu. Dan sungguh Allah menolong kalian, wahai orang-orang mukmin, pada perang Badar, mengalahkan kalian orang-orang musyrik walaupun jumlah kalian sedikit dan perlengkapannya juga. Maka takutlah kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya, agar kalian bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Dan sungguh Allah telah menolong kalian pada peperangan Badar, sementara kalian ketika itu ya masih dalam keadaan lemah gitu ya, adil, karena kalah jumlah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya kemenangan yang digapai oleh kaum muslimin itu merupakan yang berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di atas kertas pada peperangan Badar harusnya secara jumlah kaum muslimin kalah jauh ya. Karena ketika itu kaum muslimin sekitar 300-an. Sementara orang-orang kafir Quraisy sekitar 1.000 orang. Sehingga untuk bisa menang, maka satu orang harus mengalahkan atau menghadapi 3 orang. Ini secara logika di atas kertas, sesuatu yang sangat sulit. Dan apalagi ketika itu perang Badar merupakan perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan perang itu terjadi saat kaum muslimin jumlahnya belum terlalu banyak. Ya, jumlahnya belum terlalu banyak. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum perangan, minta pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan pada peperangan tersebut. Karena Rasulullah khawatir, sangat-sangat khawatir kalau sekiranya kaum muslimin kalah dalam perang Badar, maka siapa lagi ya yang tersisa? Ya, karena memang ketika itu jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit ya. Buktinya hanya mampu mengerahkan 300-an orang. Dan kalau 300 ini ya dikalahkan oleh kaum kafir Quraisy, tentu ini akan membahayakan kaum muslimin karena secara jumlah akan sangat berkurang drastis. Namun ya kaum muslimin tidak sendirian, Allah akan senantiasa menjaga agama ini, maka Allah kirimkan bantuan berupa ya malaikat yang tidak bisa dilihat oleh orang kafir Quraisy, tapi mereka membantu kaum muslimin dalam menghancurkan pasukan kaum kafir Quraisy. Jadi semuanya merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kaum muslimin bersyukur ya. Dan memang benar saja ya, benar saja ketika berita kemenangan kaum muslimin pada perang Badar ini tersebar luas, maka ya tidak sama ya pandangan orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin ketika itu. Ya kaum muslimin yang awalnya hanyalah sempalan dalam tanda kutip, ya karena memang ya kaum muslimin ini kan isinya sebetulnya sebagian dari tokoh-tokoh orang Quraisy gitu ya. Ya, jadi kalau dalam istilahnya orang kafir Quraisy, mereka adalah orang-orang yang membelot dari agama nenek moyang mereka. Dan asalnya mereka ini ya dianggap rendah, dipandang remeh oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena memang ketika itu ya yang masuk Islam itu rata-rata ya kalau enggak budak ya atau orang-orang yang memang secara kedudukan di Quraisy itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Pada perang Badar itu ya kebanyakan ya masih sedikit tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam. Makanya itulah kenapa pada peperangan ini para pemuda-pemuda dan panglima-panglima perang yang kuat seperti Khalid bin Walid sengaja tidak diajak ke dalam peperangan karena mereka meremehkan kekuatan kaum muslimin ya. Namun ya ternyata kaum muslimin berhasil mengalahkan orang kafir Quraisy ketika itu, maka pandangan mereka terhadap kaum muslimin berubah setelah itu ya. Ya mereka mulai melihat kaum muslimin sebagai kekuatan baru yang berhasil ya mengalahkan kekuatan kafir Quraisy ketika itu. Ya, sehingga ya disukai ataupun tidak, ya kaum muslimin ketika itu mulai menunjukkan taringnya di hadapan bangsa Arab. Ya, karena selama ini suku Quraisy itu dikenal sebagai suku yang paling kuat di antara suku-suku Arab yang ada, dan mereka sangat dihormati karena memuliakan Baitullah Ka'bah. Namun dengan tersebarnya ya berita tentang kemenangan kaum muslimin, banyak ya orang-orang Arab ketika itu yang masih kafir yang mulai menaruh simpati, ya. Jadi perang kemenangan dalam Perang Badar ini ya salah satu jalan ya yang membuka hati dan menyadarkan orang-orang Arab jahiliyah ketika itu bahwasanya kekuatan Islam merupakan kekuatan baru yang akan berkuasa di jazirah Arab. Dan benar saja, ya tidak lama setelah itu ya kaum muslimin tidak hanya mampu menguasai jazirah Arab, bahkan mampu menguasai daerah-daerah yang ada di sekitarnya, ya, dalam hitungan waktu yang sangat singkat, ya. Nah, ini semua merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya tidak mungkin bisa terjadi, ya. Nah, ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Izdaqulu lil mu'minina allay yakfiyakum ayyumidakum rabbukum bisalasah alafim minal malaikati Zuhri, kalau mau lanjut jangan dari alafin, mananya nggak sempurna. Oh iya. Bisalah sati alafim minal malaikati munzalin. Ketika mereka berkata kepada orang-orang mukmin, Allah yakfiyakum, supaya menyukupi. Bagaimana? Ketika mereka berkata kepada orang mukmin, orang-orang mukmin, itaqulu ketika engkau kali. Oh, ketika engkau. Oh iya, ketika engkau berkata kepada orang-orang mukmin, alayak piyakum, supaya tidak mencukupi. Apakah tidak cukup bagi kalian? Apakah tidak cukup bagi kalian ayumidakum robukum? Ayumida apa, akhi? Ya, menambahkan kepada kalian rob kalian. Menambahkan kepada kalian robukum, Tuhan kalian, dengan tiga. Tiga ribu. Oh, dengan 3.000 dari malaikat yang diturunkan. Ya. Is harpu. Itu zorfi aja. Oh, zorfiah. Is zorfiah. Takulu pi'lun mudore. Fa'iluhu anta, domiru anta. Lil mu'minina jar majrur, jadi maf'ul. Alhamjah. Apa alhamjah nih? Alhamzatu hamzatul istifham. Alhamjatu harpu istifham. Lai lan harpu nasbin. Yakfiyakum fi'lun mudore. Kum sebun bilan. Ya, bilan mudhari sebun bilan. Oh iya. Kum jadi maf'ul. Ya. An harpu nasbin. Yumida fi'lun mudhari kum fa'ilun. Mudhari mansubun bi'an. Fi'lun mudhari mansubun bi'an. Rabbukum empat warabbukum rabbu fa'ilun kum maf'ulun bi. Tadi midakum kumnya maf'ul bi, kalau rabbu fa'il kumnya mudhaf ilaihi. Rabbu fa'ilun kum rabbu kum mudhafun ilaih. Bisalasatin jar majrur, alafin mudhafun ilaih. Minal malaikati jar majrur mungzalina Hal. Hal. Jadi hal. Ya, hal. Mungjalina jadi hal. Uzkur ayuhan nabi makana min amri ashabika fi badrin hina syakko alaihim ayati madada lil musyrikin. Ya. Ayati madada lil musyrikin. Ayati madadun. Madadu. Ayati madadu lil musyrikin. Lil musyrikina. Fa'auhayna ilaika antakul antakula lahum. Alan takfikum ma'unata. Alan takfiakum. Alan takfiakum. Ma'unat. Ma'unatu. Nimpailnya takfiak. Oh iya. Ma'unatu rabbakum. Bi ayyumit. Dibilai. Ma'unatu rabbikum. Ma'unatu rabbikum bi ayyumiddakum. Bi ayyamuddakum. Kayak bagaimana lapan? Bi ayyumiddakum. Oh, iya. Bi ayumidakum. Bisalasati alapin minal malaikati mungzalina minas tamai ilal ardil ma'ar mu'arikati. Ma'rokati. Ma'rokati yasbitunakum wa yukotiluna ma'akum. Yusbitunakum. Oh, yusbitunakum wa yukotiluna ma'akum. Nah. Ingat. Wahai para nabi, tidaklah bukan para, wahai nabi. Bukan. Gimana, Ustaz? Bukan para nabi, ingatlah wahai Nabi Muhammad, ini cuma satu nabinya. Oh, ayuhan nabi, wahai nabi, maka na tidaklah min amri ashabika fi badrin, perkara dari sahabatmu dalam perang Badar. Hina syakos, ketika ragu. Syakko itu merasa sempit. Oh, ketika merasa sempit kepada mereka ayat ya madada didatangkan kedatangan jumlah segolongan musyrik kepada orang musyrik apa? Ya maksudnya datangnya kelompok yang besar atau bantuan bagi orang-orang musyrikin. Oh, datangnya bantuan yang besar bagi orang-orang musyrik. Fa'ahayna ilaika antakula lahum, maka kami mewahyukan kepada kamu, kepada engkau, untuk mengatakan kepada mereka, apakah tidak cukup kalian pertolongan dari Tuhanmu bi ayyumidakum bi salasati alaf, dengan hitungan 3.000 dengan Allah membantu kalian. Dengan Allah membantu kalian diturunkannya 3.000 ya malaikat dari langit dan bumi yang ma'rikah itu apa? Yang diturunkan dari langit ke kancah peperangan gitu, ke medan peperangan. Oh, yang diturunkan dari langit ke kancah peperangan bisa ditunakum dan menetapkan pada kalian, mengokohkan kalian dan membunuh, dan kalian dan berperang bersama kalian, dan berperang jadi bersama kalian, jadi ikut berperang bersama kalian ya. Nah, lebar kalau wa jazakallah wa yakum ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مرسلين. Ingatlah ketika engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada orang yang beriman, tidakkah cukup ya bagi kalian bahwa Allah menambahkan atau membantu ya, bahwa Rabb kalian membantu kalian dengan menurunkan 3.000 malaikat ya. Jadi di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dikirimkannya pasukan berupa 3.000 malaikat, yang mana 3.000 malaikat ini ya mengokohkan langkah kaum muslimin dan juga ikut berperang bersama mereka. Jadi ikut berperang, memerangi kaum kafir Quraisy. Kalau di tafsirnya kan kita membaca hina syaqqa alaihim ayati amadadun lil musyrikin. Ketika kaum mukminin merasa sempit dengan kedatangannya bala bantuan bagi kaum musyrikin. Karena memang ketika orang kafir Quraisy berangkat menuju perang Badar, ya banyak kabilah-kabilah yang selama ini setia dengan kafir Quraisy ikut bergabung, hingga pasukannya yang mencapai 1,000 orang ketika itu. Dan ini membuat gentar kaum muslimin pada awalnya. Karena wajar ya, perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Sudahlah perangnya perang pertama, kemudian secara jumlah ternyata jauh ya. 1:3, 300 lawan 1,000. Maka kaum muslimin merasa sempit hatinya, merasa cemas dengan fakta-fakta tersebut. Namun ya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun mengabulkan doanya. Lalu Allah kabarkan kepada Rasulullah bahwasanya mereka akan dibantu ya oleh para malaikat yang berjumlah 3,000 malaikat yang ikut berperang bersama mereka melawan orang-orang kafir Quraisy. Dan ketika itu 300 kaum muslimin ya mampu mengalahkan 1,000 orang ya kafir Quraisy ya atas rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Baca siapa sekarang? Ibu Dayalis ya baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Benar, jika kalian bersabar dan kalian bertakwa, yang datang seketika itu, benar jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka yang datang seketika itu, mereka mendatangi kalian. Oh, mereka mendatangi kalian dengan tiba-tiba, dengan seketika. Itu adalah pertolongan. Maka gitu aja kan, ini kalimat jawab syarat ini. Maka Allah akan, Rabb kalian akan membantu kalian. Maka Rabb kalian akan membantu kalian dengan 1,000 malaikat. Kok 1,000? Khamsah. Khamsati. Dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Bala ini harus apa ya, Ustaz? Jawab. Harful jawab ya. Harful jawab. In harfu syartin tasbiru fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il. Dulu fi'il mudhari'un majzum. Majzum bi'in. Ya, karena dia fi'il syarat namanya. Ya. Fi'il apa? Fi'il jawab ya? Fi'il syarat dong. Jawaban mah belakang. Fi'il syarat. Alwaw harfu atfin tataku maktufun ala tasbiru. Ya, fil mudhari maktufun ala tasbiru. Fil mudhari maktuf ala tasbiru. Alo hafu tasbirin yaitu maktuf fil mudhari maktuf ke tasbiru kum mudafun mahlun bi min fauri jarwa majrur him mudafun ilaihi hadha isim isaro sebagai mubtada. Yumdid. Dulu. Itu kalau adanya dibilang mubtada terus. Iya, Pak. Kabarnya enggak ada. Min faurihim hadza. Nah, kok anu gitu. Min faurihim hadza inilah dia. Berarti situ. Berarti itu apa ya, Ustaz? Apa? Mufrubi. Min faurihim hadza. Ini sebagai naat ya. Naat ya. Min korimada dari ketegasan mereka yang ini gitu. Kehadirannya sebagai naat. Hazza sebagai naat. Yumdid fi'ul mudhari. Ya, fi'ul mudhari. Sebagai jawab ya. Fi'ul jawab. Kum mafulun bi rabbu fa'il kum mudafun ilaihi bihamsati jarwa majrur alafin mudafun ilaihi minal malaikati jarwa majrur musawimina hal musawimina hal balai yakfi kum hazal madadu bisyaratu ukhra lakum syarat intasbiru ala liqa'i aduwi wattaqullaha bi fi'li ma amarakum bihi wajtanabu janaba ya wajtanabi kan maksudnya kafili wajtanabi manahakum anhu wayati kuffarun makkata alal wayati kuffaru makkata alal fauri musyri'ina liqatalikum musyri'ina liqatalikum Yazunnuna annahum yasta'siluna'kum fa innallaha yamuddukum bi khamsati alafin minal malaikati musawimina ay qad a'lamu anfusahum wa khuyulahum bi alamati wadihati. Itu tanwinin, Bu. Wadihatin. Alamatin juga, Ustaz. Bi alamatin. Iya. Kan hukum asalnya kata itu tanwin kalau bukan ghairu munsharif gitu. Bi alamatin wadihatin. Iya ya. Benar. Dia cukupkan untuk kalian bantuan ini dengan kabar gembira. Kepada yang lain. Dan ada kabar gembira yang lain. Dan ada kabar gembira yang lain. Jika kamu bersabar atas bertemu dengan musuh-musuh Allah, maka takutlah kamu kepada dan Allah. Kalian bertakwa kepada Allah. Dan kalian bertakwa kepada Allah dengan berbuat apa yang diperintahkan kepada kalian. Dan kalian menjauhi apa yang dilarangnya. Dan orang kafir Mekah datang tiba-tiba. Bersegera memerangi kalian. Mereka menyangka bahwa mereka mengalahkan kalian. Maka sesungguhnya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ay ini terjemahannya apa, Ustaz? Artinya, qad a'lamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui diri mereka dan kuda-kuda mereka. Alam itu maksudnya mereka telah mengetahui diri mereka dan kuda-kuda mereka. Mereka telah mengetahui diri mereka dan kuda-kuda mereka dengan tanda-tanda yang jelas. Ya maksudnya orang-orang Islam bisa melihat mana yang manusia, mana yang malaikat dengan melihat kuda-kuda dan tentaranya gitu. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alaf yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Betul ya, jika kalian bersabar dan bertakwa dan musuh kalian mendatangi kalian dengan segera, ya, yumditkum rabbukum, rabb kalian akan membantu kalian dengan 5.000 malaikat sawimin yang memiliki tanda. Jadi janji Allah kepada orang beriman, kalau mereka bersabar dalam peperangan, kemudian mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika datang musuh ya kepada mereka dengan tiba-tiba, secara tiba-tiba, maka Allah akan bantu dengan bukan hanya 3.000 malaikat sebagaimana pada perang Badar, tapi bisa juga 5.000 malaikat. Ya. Tapi intinya syaratnya adalah ketika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyaksikan bagaimana ya kaum muslimin ini di masa Rasulullah ketika berperang itu ya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya. Seperti misalnya dalam perang Badar sekalipun hanya 300 ya, tapi mampu ya mengalahkan 1.000 orang karena mereka ketika itu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya yang terjadi pada perang Uhud ya, meskipun awalnya dimenangkan ya, namun karena mereka tidak taat pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kalahkan mereka dalam perang Uhud. Begitu pula ya pelajaran yang bisa kita ambil dalam perang Hunain ya. Perang Hunain itu adalah perang yang terjadi tidak lama setelah penaklukan kota Mekah, karena ketika kota Mekah ditaklukkan ada beberapa orang Arab Badui yang tidak terima ya, tidak terima Mekah dikuasai oleh orang-orang beriman. Maka mereka mengadakan perlawanan. Dan perang Hunain adalah perang yang secara jumlah kaum muslimin mengungguli musuhnya. Tapi apa yang terjadi? Ya karena sebab kesombongan yang dimiliki oleh orang muslim ketika itu, mereka hampir saja kalah dalam perang Hunain, hampir ya, meskipun pada akhirnya menang juga. Tapi ya itu tadi ya, sehingga ibrahnya adalah bahwa yang menjadi penentu dalam perangan itu bukan jumlah, tetapi bagaimana ya ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kesabaran dan ya, sifat tawakal yang mereka miliki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jelas sekali dari beberapa yang kita baca barusan bahwa kunci agar ya kaum muslimin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Ya kalau mereka bertakwa, yang melaksanakan apa yang perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, maka Allah akan membantu kaum muslimin. Tapi kalau mereka yang malah melakukan yang sebaliknya, melakukan apa yang Allah larang, yang meninggalkan apa yang Allah perintahkan, maka yang semacam ini ya tidak akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyaksikan sendiri bagaimana keadaan kaum muslimin pada perang Uhud, begitu pula pada perang Hunain ya. Nah, jadi pelajarannya bagi kita, kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita. Makanya banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap permasalahan ya. Dan Allah jadikan mudah semua urusannya. Kuncinya satu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa sih ya? Takwa itu seringkali diulang-ulang oleh para khatib ya, pada khutbahnya, bahwa yang namanya takwa adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita mau mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari semua permasalahan kita, maka itu harus kita lakukan ya, yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang yang bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk materi pada pagi hari ini. Saya lihat ada pertanyaan.